بين الإطلاق والعموم، الفرق بين المطلق والعموم، الفرق بين المطلق والعموم. أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل فيشمل واحدا منها من غير قيد، فهو عموم بدلي. والعام يتناول جميع أفراده بالشمول، فيشمل جميع أفراده. بلا حصر. فالمطلق عموم بدلي والعام عموم شمولي. فإذا قلت أكرم رجلا سلام الله سلام، فإني أكرم أي واحد منهم. فإذا قلت لي أكرم رجلا فإني أكرم أي واحد منهم. لا، وإذا أكرمت أي واحد منهم حصل الامتثال. لأن المطلق يتناول فردا من الأفراد غير معين، انظر أصول الفقه لابن العثيمين. جلسة أتولن أحمد. الفرق بين المطلق والعموم أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل ويشمل واحدا منها من غير قيد فهو عموم بدل، والعام يتناول جميع أفراده بالشمول ويشمل جميع أفراده بلا حصر. فالمطلق عموم بدلي والعام عموم شمول. فإذا قلت أكرم رجلا فإني أكرم أي واحد منهم وإذا أكرمت أي واحد منهم حصل الامتثال لأن المطلق يشمل فردا من الأفراد غير معينين انظر أصول الفقه لابن المسلمين. نعم coba jelaskan terjemahkan perbedaan antara mutlak dan umum. Mutlak adalah mutlak dengan kalau dikatakan mutlak lawannya am, kalau dikatakan umum lawannya itlak. Bahwasanya mutlak dia mencakup seluruh individu hal tersebut dengan badal, maka dia mencakup satu dari darinya tanpa ada di, tanpa ada kaitan, artinya bebas memilih, maka dia dinamakan umumun badali. Sedangkan am, dia mencakup seluruh person atau individunya dengan keseluruhan, maka dia mencakup seluruh individunya tanpa ada batasan. Maka mutlak dia adalah umumun badali dan am umumun syumuli. Maka apabila engkau katakan muliakanlah satu orang lelaki, maka sesungguhnya aku memuliakan satu saja di antara mereka. Maka kalau kamu telah memuliakan satu di antara mereka, maka telah terlaksanalah perintah. Dikarenakan mutlak dia hanya mencakup satu individu dari individu-individu yang ada, tanpa ada ditentukan. Nah. Baik. Sekarang kita masuk bab al-mujmal wal mubayyan. Itu perbedaan mutlak dan am ya, harus dihafal. Harus diingat, nanti saya tes satu saat. Dan itu pembahasan yang paling penting. Perbedaan an'am dan al-mutlaq. Iqra. Ya Sufyan. Al-mujmal wal mubayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sunnah Allah Ta'ala al-mujmal wal mubayyan. Tarif al-mujmal. Al-mujmal lughatan al-mubhamu wal majmu'. Wasilahan ma yatawaqqafu fahmul muradu minhu ala ghairihi mimma fi ta'yini aw bayan sifatihi aw qadarihi. Mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yini qawlu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. فإن القرآن لفظ مشترك بين الخير والطول فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة fa inna miqdara az-zakati wa al-wajibati majhulun yahtaju ila bayanin ta'riful mubayyan. Naam. Qala al-mujmal wal mubayyan. Ta'riful mujmal. Al-mujmal lughatan al-mubham wal majmu'. Sesuatu yang mubham dan al-majmu'. Perhatikan baik-baik. Ya, dalam kaedah baku bahwa setiap definisi lughatan itu pasti ada kaitan, ada sisi kesamaan, sisi qadrul ishtirak bersama definisi al-istilahi ya. Karena definisi al-lughawi di asbaq min at-ta'rif al-istilahi, pasti ada kaitan ya, ada keterkaitan antara definisi istilah kepada dengan definisi suatu kalimat secara lughah. Karena definisi istilah terhadap sesuatu itu cabang dari definisi al-lughah. Jelas ya? Contohnya misalkan kalimat as-salah dalam bahasa Arab lughatan dia adalah ad-du'a. Ad-du'a adalah at-talab. Kenapa salat yang kita lakukan secara syar'i dikatakan salat? Karena memang di dalamnya ada kandungan doa, yang itu merupakan inti dari ibadah salat. Nah, mungkin juga ketika ada definisi-definisi dalam permasalahan-permasalahan tertentu lughatan wasilah, perhatikan baik-baik, pasti ada sisi kesamaan dari beberapa sisi antara lughatan wasilah. Kenapa secara istilah dia demikian diterjemahkan sedangkan secara lughah demikian? Pasti itu pecahan cabang dari definisi istilah. Contohnya di sini, mujmal secara bahasa al-mubham, sesuatu yang belum diketahui pasti bagaimana rincian wal majmu', sesuatu yang mencakup, artinya dia dikumpulkan mencakup hal-hal, beberapa hal yang belum bisa dipastikan. Secara istilah ma yatawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi, itu sebuah kalimat, untuk memahaminya kita butuh kalimat lain yang menjelaskannya. Ima fi ta'yinihi, beda dengan al-mutlaq. Kalau al-mutlaq langsung jelas hakikahnya, ya, walaupun tidak ada muqayyad, dia sudah bisa dilakukan. Fatahari raqabah, langsung tahri raqabah, mau yang muslimah ataukah yang tidak muslimah. Tetapi begitu ada muqayyad, baru kita katakan, oh bukan raqabah secara umum, tetapi raqabah yang muslimah. Tapi kalau ijmal enggak, kalau enggak ada yang mubayyan, tidak bisa diamalkan. Ima fi ta'yinihi, sampai datang kalimat lain yang menyebutkan ketentuannya, atau menyebutkan sifatnya, atau menerangkan kadarnya. Contohnya yang mujmal, yang membutuhkan ta'yin. Misalnya ma yahtaju ila ghairi fi ta'yini. Qawluhu ta'ala wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalimat quru dalam bahasa Arab, dia bisa diartikan haid dan bisa diartikan masa suci. Arti kalimat tiga quru ini mujmal, butuh dalil. Apa yang dimaksud dengan quru di sini? Ya, beda dengan mutlak. Ya, mutlak walaupun tidak ada dalil yang memberikan muqayyadnya, ya berarti dia ala itlaqi, yu'mal ala itlaqi. Kalau al-ijmal enggak, pasti ada mubayyan. Nah, fi ta'yi ahadihima ila dalil. Oleh karena itu terjadilah kesilangan pendapat di kalangan ulama, apa yang dimaksud dengan salah satu quru. Ada yang berpendapat dimaksud dengan quru adalah haid, ada yang menyatakan yang dimaksud dengan quru di sini adalah masa suci. Dan beda ya, kalau tiga kali haid berarti kalau dia sudah dicerai kemudian haid, suci kemudian haid lagi, suci kemudian haid lagi, walaupun belum suci di haid ketiga sudah boleh menikah lagi. Tapi kalau tiga kali masa suci berarti setelah haid selesai sudah suci, nah baru boleh menikah. Jelas ya? Nah, ini apa yang rajih? Mana yang rajih dari dua pendapat ini tentang maksud quru di sini? Nah, di sini bukan di, pembahasan ini bukan di sini. Di sini itu di pembahasan fikih. Jangan antum mengajar usulul fikih kemudian antum bahas di sini. Ya, pembahas di quru ada tiga pendapat dalam ulama, pendapat yang berkembang ini dalilnya ini, pendapat yang itu, namanya antum mengajar fikih, bukan mengajar usulul fikih. Itu guru bahlul namanya. Kalau seperti itu, tentu sedang mengajarkan kaedah-kaedah fikih yang ijmaliyah. Kalau sudah mengajarkan ahkam fikhiyah at-tafsiliyah mi'adilatiha at-tafsiliyah, berarti itu sudah mengajar fikih, bukan sedang mengajar usulul fiqh. Usulul fiqh disebutkan contoh ahkam itu hanya sekedar sebagai contoh ijmaliyah saja. Nah, di sini al-qurq mujmal, karena kalimat qurq mencakup, bisa dibawa kepada makna haid, bisa dibawa kepada makna apa? At-tuhur. Naam. Maka membutuhkan kalimat yang membayan. Ini dibahas. Nah, bisa dicari dalilnya dalam kutubu tafsir. Poin maksud di sini adalah tiga hil. Apakah ucapan Nabi ataukah dengan ucapan para sahabat Nabi. Wa misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayan sifatihi. Qauluhu ta'ala wa aqimus salah fa inna kayfiyata iqamati shalah majhulah tahtaju ila bayan. Tegakkan salat. Andai kata tidak ada rincian bagaimana cara sifat sholat, tentunya kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah wa aqimu as-salah. Beda dengan mutlak. Kalau mutlak walaupun tidak ada muqayyad bisa kita lakukan. Hanya saya kalau sudah ada muqayyadnya maka mutlaknya dibatasi dengan yang muqayyad. Kalau mujmal memang sama sekali tidak bisa dilakukan tanpa mubayyan. Karena tata cara sholat majhulah, tidak diketahui sampai ada penjelasan bagaimana sifatnya. Wa misalu ma yahtaju ila ghairi fi bayani maqdar, contoh kalimat yang mujmal membutuhkan penjelasan kalimat lain tentang kadarnya adalah firman Allah wa atuz zakah, berapa yang dikeluarkan dan berapa nisabnya, ya berapa nisabnya, berapa haulnya dan berapa yang harus dikeluarkan. Fa inna miqdar az-zakati wajibah majhul yahtaju ila bayan, belum ta'riful mubayyan. Amir ya, ini pembahasan mudah, tinggal kita baca saja. Kemudian tugas untuk menghafal. Terus. Ta'rif al-mubayyan. Al-mubayyan lughatan al-muzharu wal-mawdu'u. Wa istilahan ma yufhamu al-murad minhu imma bi asli waqi au ba'd au ba'da tabdili. Misalnya ma yafhamul murad minhu bi asli waqi lafzu sama'i ardin jabalin ajlin zulmin sidirin. Fahadhi al-kalimatu wa nahuha mafhumatun bi asli waqi wa la tahtaj ila ghayriha fi bayani ma'naha. Pemital mai hamil murad minhu ba'da tabyini qawluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat fa innal iqamata wal ita'a kullu minhuma mujmalun walakin asy-syari'u bayyanahuma fa sara lafdhuhuma bayyinan ba'da tabyini. Al 'amalu bil mujmal yajibu 'alal mukallafi يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان إن الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن صبت الزكاة ومقاديرها كما بقول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيح في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر الناس ورآه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Sebanyak kali salah bacaan. Belajar nahu lagi. Banyak-banyak meraca pelajaran nahunya. Belum boleh pulang antum. Sayang kalau pulang. Untuk sendiri belum bisa, untuk orang lain lebih enggak bisa lagi. Belajar dulu nahu, banyak-banyak baca dan banyak-banyak dengar kaset masyaikh. Al-amalu bil muj'an. Ta'riful mubayyan. Al-mubayyan lughatan al-mudhhar wal muwaddah. Yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Wa istilahan ma yufhamu al-muradu minhu imma bi asli al-wad'i aw ba'da tabyin. Sesuatu yang sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami karena memang asal katanya memang sudah bisa dipahami langsung, atau dia bisa dipahami karena sudah ada penjelasan dari kata lain. Misalnya ma yufhamul muradu minhu bi aslil wad', contoh sebuah kalimat sudah bisa dipahami dari asal penggunaan katanya adalah kalimat sama ard jabal adl zulm sidq. Tidak ada orang yang tidak mengerti apa yang maksud dengan sama ini, butuh penjelasan lain apa yang maksud dengan sama ini. Enggak. Semua orang Arab ketika mendengar kalimat sama langsung bisa memahami apa yang dimaksud dengan sama jabal adl zulm sidq. Fa hadhihi al-kalimatu wa nahwuha mafhumatan bi asli al-wad'i la wa la tahtaju ila ghayriha bi bayan ma'naha. Ini wadih. Tawdih al-wadih min al-fadha'ih. قال ومثال ما يفهم المراد منه بعد تبيين قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. Contoh sebuah kalimat dia dapat dipahami karena sudah ada penjelasan setelahnya dalam firman Allah aqimus shalawatu wa zakat. Ya, bagaimana tata cara salat dan mengeluarkan zakat? Ya, masalah perintah salat, perintah menunaikan zakat di sini mujmal. Jadi kita tahu seperti apa salat itu dan seperti apa zakat yang dimaksud oleh Allah. Tapi syariat telah menjelaskan secara rinci sehingga kalimat wa aqimus shalah wa atu zakah kita katakan sudah mubayyan karena telah datang tabiyyin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum datang tabiyyin dari Nabi, kalimat wa atu zakah wa aqimus shalah wa atu zakah masih mujmal. Sekarang menjadi mubayyan karena sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyat shalah wa kaifiyat zakah. Qala al-hukm حكم العمل بالمجمل بيجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. Perhatikan mata hasala bayanu. Beda dengan mutlak. Kalau mutlak tetap wajib diamalkan sebagaimana itlaqnya. Ya. Kecuali kamu sudah mendapatkan muqayyad, maka barulah kamu berhenti dari mutlak beralih kepada yang muqayyad. Kalau mujmal, begitu dapat mujmal enggak boleh diamalkan sampai kamu mendapatkan penjelasannya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan syariat ini kepada umatnya sehingga kewajiban kita bertanya mencari bagaimana maksud dari kalimat yang mujmal tersebut. Wa Nabi SAW qad bayyana li ummatihi jami'a syari'atihi usulaha wa furu'aha hatta taraka al-ummata 'ala syari'atin baydha'a naqiyatin lailaha ka nahariha ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan isi syariat, seluruh isi syariat ini yang usul maupunkah ataukah yang furu', sehingga beliau meninggalkan umat ini di atas syariat yang putih, bernih, jernih, ya, malamnya seperti siangnya saking terangnya. Dan beliau tidak mungkin meninggalkan penjelasan dalam keadaan umatnya membutuhkan. Sedang ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang secara ini enggak mungkin Nabi tidak menjelaskan hal tersebut dalam keadaan dia sudah membutuhkan. Maka tatkala Nabi tidak menjelaskan berarti sebatas itu saja. Jangan dikatakan oh ada kemungkinan lain walaupun Nabi tidak menjelaskan, karena la yajuzu tarkul bayan 'inda waqtil hajah. Tidak mungkin Nabi meninggalkan sebuah penjelasan dalam keadaan kondisi membutuhkan. Kalau tetap Nabi tinggalkan berarti sebatas itu saja syariat, tidak ada yang lain. Jelas ya? Wabayan itu kaidah ya. Nabi telah menjelaskan seluruh isi syariat, usul dan furu, dan Nabi tidak akan meninggalkan penjelasan, tidak akan meninggalkan sebuah penjelasan untuk sebuah permasalahan di saat sahabatnya membutuhkannya. Kalau Nabi tidak menjelaskan ya berarti sekedar yang telah dijelaskan saja yang hendaknya dilakukan. Contohnya misalkan banyak. Ya, contoh untuk mudah takribul faham saja. Nabi mengatakan idza qumta lis-salati fakabbir. Yang dijelaskan oleh Nabi hanya takbir, maka tidak perlu kita melakukan yang lain. Ada yang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr, baru setelah itu Allahu akbar, atau yang sebelumnya ada yang lafaz niat. Nah, andai kata itu ada, pasti Nabi sudah menjelaskan, karena enggak mungkin bagi Nabi an yatrukal bayan wal haja tad'u ila dzalik. Jelas ya? Kalau wabayanu sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan yang Nabi terhadap mujmal yang ada dalam Al-Quran atau hadis beliau yang lainnya itu imma bil qawli imma bil fi'l wa imma bil qawli wal fi'l jami'an. Misalu bayani bil qawli ikhbaru an ansibati zakati wa maqadiriha kama fi qawli ta'ala fi ma saqati sama'u al-ashr bayana li mujmali qawlihi ta'ala wa atu zakah. Ya, atu zakah, berapa yang dikeluarkan yang umum, nah, khusus pada tanaman al-ashur itu. itu pun ada rinciannya lagi. Kalau dengan mata air dan hujan ada unsur. Kalau dengan bersusah payah dalam mencari air, maka nisful unsur, seperdua pun. Wabulu amizanu bayani bil fi'il qiyamu bi af'alil manasik amam al ummah. Beliau melakukan manasik haji di depan umatnya. Bayana limujmali qawli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Umum di sini seperti apa manasik hajjul bait? Maka Nabi pun mempraktekannya dari semenjak keluar dari Madinah sampai kembali ke Madinah. Kemudian Nabi menyatakan li ta'khudhu 'anni mana manasikakum. Naam. Wa kadzalika salatuhu al-kusufa. Al-kusufa mansub. Siapa amilnya? Ha? Salah, sebagai apa salah? Masdar al-mu al-mudhaf, masdar dan masuk sifah apa? Syabba. Ha? Iya, termasuk sifat apa dia? Al-masdar masuk ke dalam kata apa? Sifah al-musyabbaha. Ya, karena yang menasabkan adalah isim ya'mal al-asma allati ta'mal amal fi'li, antara isim fa'il kemudian sifat musyabbah. Ini bukan sifat musyabbah, ini al-mas masdar. Wa kadzalika salatuhu al-kusufa ala sifatiha, syarat masdar bisa ya'mal amal fi'li antara al-idhafa walaula daf'allahi an-nasa ba'dhum. Nah, ala sifatiha hiya fil waqi'i بيان لمجمل قوله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. Seperti apa salat khusus? Ya, rinciannya membayan dengan perintah, nah, dengan perbuatan, nah, Nabi. ومثال بيان بالقول والفعل بيان بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المصيف في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا بيان بالقول وكان بالفعل أيضا أي وقد بين كيفية الصلاة بالفعل أيضا بعد بيانه مع بيانه بالقول كما في حديث سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه. Itu cara bahasanya. Perhatikan intonasi. Intonasi salah itu bisa membuat orang yang mendengar salah paham. Ya. وكبر الناس. Kemudian antum berhenti. Kemudian antum bilang waro'ahu. Jadi orang yang mendengar mengira arti waro'ahu, dia melihat dia. Ya kan? Ya kan? Nah, perhatikan. Wa kabbara an-nas wara'ah wa huwa 'ala al-minbar al-hadith wa fihi thumma aqbala 'ala an-nas wa qala innama fa'altu hadha lita'tammu bih wa lita'lamu salati. Fa hadha bayanun minhu bil fi'l. Naam. Al-zahir wal mu'awwal. Innali Ahmad iqra. Saya selesaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. وخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة وخرج بقولنا ما احتمال غيره النص الصارح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا العمل بظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. تعريف المؤول المؤول لغة من الأول وهو الرجوع واصطلاحا ما حمل لفظه على معنى المرجوح فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر وأما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح فالتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى was'alil qaryah ila ma'na was'al ahlal qaryah li anna al qaryata nafsaha la yumkinu tawjihu as-su'ali ilayha asa'atani wal fasidu ma laysa alayhi dalilun sahihun la ta'wilil mu'attilati qawlahu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa ila ma'na istawla wa sawabu anna ma'nahu al-'ulu wastiqraru min ghairi taklifin wala tamthilin. Naam. Al-zahir wal-mu'awwal ta'rif al-zahir. Al-zahir lughatan al-wadhih wal-bayyin. Kalimat al-zahir yang jelas al-wadhih bisa ma'rifah. واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. Sebuah kalimat yang memiliki sebuah makna yang rajih walaupun ada kemungkinan makna lain, tetapi kemungkinan makna lain itu marjuh. Contohnya apa? Kalimat iat misalkan. Iat dalam bahasa Arab makna zahirnya apa? Salah satu dari apa? Anggota tubuh yang merupakan sumber kekuatan. Nah, tetapi dia juga terkadang digunakan untuk bermakna nikmah. Tetapi hukum asalnya dia bermakna adhun minal a'dha. Dan inilah makna zahir dia. Ya, adapun kalau diterjemahkan kepada yad, yad kepada nikmah, maka itu pada makna yang marjuh. Ya. Dan hukum asal dalam sebuah kalimat dibawa kepada makna zahirnya, bukan kepada makna yang marjuhnya, kecuali ada dalil yang menyatakan dengan tegas bahwa ini maksud dengan kalimat di sini dan dengan makna kalimat ini adalah makna yang marjuh, bukan makna yang zahir. Jelas ya? Jelas ini. Bahaya ini kalau antum enggak paham. Enggak akan paham bab asma wa sifat nanti. Paham ini? Apa itu zahir, Taufik? Afrijal, seorang menunjukkan kepandangan dirinya walaupun ada kemungkinan lain. Berarti itu Anda jelaskan barusan. Entah ya Taufik. Al-Fat, dia menunjukkan kepada rohirnya meskipun di sana ada kemungkinan lain. Itu makna yang dominan maksud dari kalimat tersebut. Misalkan sebuah kalimat dia, sekarang sebuah kalimat bahasa Arab itu memiliki sekian makna. Cuma ada yang zahir, ada yang marjuh. Misalkan sebuah kalimat dia punya dua arti. Tapi hukum asal arti kalimat ini adalah A bukan B. Ya. Setiap kali disebutkan kalimat ini maknanya adalah A bukan B. Kapan dikatakan B? Kalau sudah ada qarinah sangat kuat yang menerangkan bahwa ini maksud dengan kalimat ini adalah A artinya, bukan yang B. Paham? Maka yang B ini dikatakan marjuh, yang A ini dikatakan rajih. Paham ya? Sekarang paham Taufik? Hah? Dengan contoh misalkan yadun dalam bahasa Arab arti yadun apa? Ada nikmat atau tangan. Tapi makna yang diinginkan oleh orang Arab dalam kebanyakan pengungkapan mereka adalah tangan. Tidak dipalingkan dari makna tangan kepada makna nikmat, kecuali ada qarinah yang sangat kuat bahwa yang dimaksud dengan di sini, dan bahwa yang dimaksud dengan kalimat yadun di sini adalah nikmat bukan tangan. Seperti ucapan misalkan li zaidin alayya yadun, di sini tidak mungkin diartikan yadun kepada afun minal a'dha. Jelas sekarang? Hah? Belum jelas juga? Hah? Al-Fat jelas? Coba jelaskan ke Taufik. Jadi kalau contoh dalam sebuah kata yang mempunyai banyak makna, namun dia zahir itu sebuah kata yang banyak makna? Enggak. Coba Arfijan. Apabila ada sebuah kata itu yang maknanya dari mana yang ada dua. Tapi apa itu zahir? Zahir dalam belajar itu asal itu memiliki dua makna. Dan kok zahir punya dua makna? Saya tadi mencontohkan yadun memiliki dua makna. Kalau makna dominan maka itu disebut dengan zahir. Kalau yang yang tidak dominan pemakaiannya, maka itu marjuh. Kok tiba-tiba zahirnya dibagi menjadi dua, antum enggak nyambung. Enggak ya, Imam? Itu bukan definisinya zahir. Zahir masa memiliki dua sekian makna? Berarti di bawah zahir ini ada afrod begitu. Itu maksud ucap berarti zahir lahu afrod. Begitu berarti. Zahir adalah apa yang menunjukkan yang mana dalam dirinya sendiri itu makna yang dominan. Meskipun di dalam nanti ada makna yang dia itu lawan dari dominan, yang marju. Betul. Kata yang menunjukkan kepada dirinya sendiri tanpa memainkan. Itu mudah dipahami. Zahir itu adalah arti yang dominan dari sebuah kata. Arti yang dominan dari sebuah kata ditulis, jangan ngomong. Arti antum minta ana marahin lagi ya. Mana catatannya? Buku tulisnya. Sudah berapa kali ana tegur antum? Perhatikan. Siap-siap sebelum deres. Arti yang dominan dari sebuah kata. Ya, karena sebuah kata terkadang memiliki sekian maksud, sekian arti. Nah, dari misalkan sebuah kata terhadap ada dua artinya. Nah, dari dua arti ini ada yang dominan maksudnya, ada yang tidak dominannya. Yang dominan maksudnya ini dikatakan zahir. Yang tidak dominan dikatakan marju. Contohnya, dominan maksud. Yadun apa? Tangan. Maka tangan kita katakan zahir dari yadun apa? Tangan. Tetapi yadun juga terkadang diartikan dengan makna nih. Nikmat, tetapi tidak dominan, jarang sekali. Kecuali ada qarinah yang sangat kuat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan yadun di sini adalah nikmat. Berarti menerjemahkan yadun dengan makna nikmat, ini namanya makna apa? Marju. Jadi zahir itu adalah makna yang paling kuat, arti paling kuat, arti yang paling dominan penggunaannya dari kata, sebuah kata. Sedangkan marju adalah arti yang tidak, yang lemah, arti yang tidak dominan penggunaannya dari sebuah kata. Faham? Nah. Jam berapa? 46. Baik, kita selesaikannya. Contohnya misal qaulu sallallahu alaihi wasallam tawaddu min luhumil ibil. Zahir dari wudu apa dalam bahasa syariat? Ghusl al-a'dha al-arba' al-arba' ala sifat duni al-wudu' alladhi huwa an-nadhafa. Sedangkan secara bahasa kalimat al-wudu bisa bermakna bersih, bersih. Tapi kita terjemahkan di sini kepada makna wudu ini. Kenapa? Karena itulah zahir kalimat wudu di dalam bahasa syariat, dan Nabi berbahasa untuk menjelaskan syariat. Jelas ya? Wa kharaja bi qawlina ma dalla bi nafsi ala ma'nan al-mujmal li'annahu la yadullu ala ma'nan bi nafsihi. Mengeluarkan al-mujmal, karena al-mujmal dia tidak menunjukkan kepada sebuah makna yang sempurna kecuali sudah datang kalimat lainnya. Kalau zahir sudah memiliki makna dengan sendirinya. Ya. Al-wudu, tidak perlu lagi penjelasan kata lain apa yang dimaksud dengan wudu. Ya. Qalu wa kharaja bi qawlina rajih al-muawwal li'annahu yadullu ala ma'nan marjuhin laula al-qarinah. Ketika ada qarinah maka menjadi kuat. Jadi jangan dipahami semata-mata makna marjuh ditinggalkan. Dia tidak ditinggalkan secara mutlak. Tapi dia terkadang mengalahkan makna zahir apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa maksud dengan kalimat di sini, bahwa maksud kalimat ini adalah makna dia yang marjuh, bukan yang zahir. Al-amalu bi-zahir. Al-amalu bi-zahir wajibun illa bi-dalilin yasrifu an zahiri. Ini kaidah al-sunnah ini, yang berbeda dengan al-asyairah. Harus antum pahami ini, dan antum tanamkan baik-baik. Hukum asal pada kata-kata yang zahir, kita ambil zahirnya. Tidak boleh kita palingkan dia kepada makna yang marjuh kecuali dengan dalil. Al-zahir minal yad apa? Ya, uzun minal a'dha'il badan. Jangan kamu palingkan kepada mana ni'mah tanpa ada dalil. Baik kamu menyatakan baliyadah mausutatan, maksudnya adalah di sini ni'mah. Mana dalil dari Al-Quran, mana dalil dari hadis Nabi, ucapan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oh, secara lughah pun makna yadun zahirnya adalah ini. Berarti kamu menyelisihi akidah salaf. Karena sumber tafsir itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadith, atau Al-Quran dengan ucapan para sahabat, atau dengan ucapan para tabi'in, ya, atau ucapan dengan tabi'un tabi'in. Semua mereka tidak ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yadun di situ adalah nikmat. Kalau kamu berkata, oh dengan bahasa, terkadang dalam bahasa kalimat yadun itu diinginkan dengan makna ini maksud dengan yadun kadang adalah nikmat, betul, tapi itu maksud yang lemah. Zahir dari kalimat yad dalam bahasa Arab adalah udhun minal a'dha. Nah, kamu kok lari dari kalimat zahir, dari makna zahir kepada makna marjuh tanpa dalil yang kuat. Jelas ya? Kalau tanpa dalil yang kuat, hukum asal kita maknakan sebuah kalimat itu sesuai dengan makna zahirnya. Jelas ya? Makanya Syekh di sini tekankan di anna hadhihi thariqatu salaf. Inilah jalannya para salaf. Mereka memahami ayat-ayat dan ayat-ayat asma sifat dengan zahirnya tanpa mentakwilnya. Walianhu ahwat wa abra' lidzimmah. Alasan yang kedua, ini lebih selamat. Kalau ada yang menyatakan saya mengimani Allah beristiwa dengan makna zahirnya, makna zahir istawa dalam bahasa Arab al-'ulu wal istiqra, dia selamat dia. Kalau Allah bertanya di hari kiamat, kamu kenapa kamu menyatakan aku beristiwa di atas yang kita kata, ya Allah, itulah zahir dari firman-Mu. Nah, wa aqwa fi ta'abbud wal inqiyad, ini lebih kuat dari sisi peribadatan dan ketundukan. Karena kalau dia oh maksudnya istawa, di sini ada unsur hilah, unsur lari dari makna itu. Misalkan ada perintah tawadhu, oh maksud wudu di sini adalah bersih-bersih, bukan wudu syar'i. Di sini ada unsur dia ingin berpaling dan tidak tunduk. Jelas ya? Qal ta'riful ma'wal, al-ma'wal lughatan min al-awal. Apa arti al-awal? Ar-ruju', kembali. Nah, yang pertama, huruf pertama dikatakan awal karena seluruh angka kembali kepada kepada dia. Pasti ada kaitan antara ta'rif lughawi dengan ta'rif al-istilah. Ma humila lafzu 'ala al-ma'na al-marjuh. Awal itu adalah sebuah kalimat yang dibawa kepada makna yang marjuh, karena sebuah kalimat terkadang memiliki sekian makna. Ada dua makna, zahir dan marjuh. Tatkala dia dibawa kepada makna yang marjuh, berarti dia mau awal. Tiba-tiba yadun di sini diartikan dengan nikmah. Li Zaidin 'alayya yadun. Kita katakan berarti ini kalimat yang mau awal, karena dia telah diberikan kepada makna yang marjuh. Boleh ataukah tidaknya? Ini tergantung ada dalil ataukah tidaknya. Amma fakharaja biqaulina 'ala al-ma'na al-marjuh an-nas wa zahir. Karena nas artinya adalah la yahtamil illa ma'nan wahidan. Sebuah kalimat yang tidak ada makna lain kecuali itu saja. Wa amma zahiru falianu mahmunu ala al-ma'na rajih. Wa ta'wil qismani sahihun maqbulun wa fasidun mardud. Ta'wil ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Yang bisa diterima madala alaihi dalilun sahih. Ini ta'wil sebenarnya mengikuti bahasa mutaakhirin. Wa ila kalimat ta'wil dalam asal Al-Quran, penggunaan bahasa Al-Quran dan hadith, dia adalah kalimat yang terpuji. Ya, kalimat yang menunjukkan penjelasan hakikat sesuatu. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil ay tafsir. Hanya saja kalimat ta'wil belakangan setelah manhaj masa yang salaf itu seringkali digunakan bermakna tahrif, menyelewengkan zahir ayat-ayat sifat kepada makna yang marjuh tanpa dalil yang dibenarkan. Ta'wil kalau dia diikuti oleh dalil berarti maknanya tafsir. Diterima kata ta'wil qauli ta'ala was'alil qaryah ila makna was'alil qaryah. Kenapa tidak kita artikan qaryah saja di sini secara zahir? Karena kenapa kita bilang ada dalil? Dalilnya apa? Qarinah. Karena yang namanya qaryah tidak mungkin bisa berbicara, enggak bisa menjawab. Asani wal fasid ma laysa alaihi dalilun sahih tanpa ada diberi kata ta'wil mu'athilah qaulahu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka ta'wil kepada makna istaula, menguasai. Kita bilang enggak benar. Ini enggak bisa diterima. Kenapa? Karena mana istawa adalah al-'ulu wal istiqrar. Nah, itu zahirnya. Kalau kalian bawa kepada mana istaula berarti ta'wil. Mana dalilnya? Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, enggak ada hadis, enggak ada ucapan sahabat Nabi, enggak ada tabi'in, enggak ada tabi'ut tabi'in, enggak ada secara bahasa pun istawa tidak bermakna istaula. Jelas ya? Baik. Adapun ucapan mereka istawa al-bir al-bishr 'ala al-mari 'ala al-fa al-Iraqi, itu ucapan seorang penyair Yahudi. Dan andai kata dia makna salah satu dari mana, karena menguasai di situ ada makna al-ulu wal istiqrar, ya, maka itu makna yang marjuh. Hukum asal dari sebuah kalimat diartikan kepada makna yang rajih. Tidak boleh kita berpaling dari makna yang rajihnya dia kepada makna dia yang marjuh tanpa dalil. Nah, min ghairi takyifin wala tamthilin. Qala babun nasakh ta'rifu an-nasakh lughatan al-izalatu wa naqr. Naktafi bi hadha al-qadar. Baik ya, besok. Sini nana ujiankan insyaallah masalah al-mutlaq, al-mujmal, al-mubayyan, al-zahir, al-mawal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.